آتك والدوامين solih siti prasanna hu sebanyak 100 orang dan akan diserahkan secara simbolis, dan kami mohon kesediaan kepada Bapak yang menerima santunan berkenan mengambil tempat di depan. Dalam hal ini nantinya kami mohon kesediaan untuk menyerahkan santunan kepada kaum duafa, yaitu kepada Bapak Kapolres Nias, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati Nias, Bapak Ketua DPRD Kota Gunung Sori, dan Bapak Ketua PGI Eporus BNKP untuk berkenan menyerahkan santunan kepada kaum duafa. Kepada Bapak disilakan. dilanjutkan dengan foto bersama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sekarang masuk kita pada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Tabrik Akbar Kebangsaan yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Muafiq. Kepada Kiai Haji Ahmad Muafiq, disilakan dengan secara hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hou. Saya dari jam 1 cuman inget-inget ya hou. Jangan sampai salah. Akhirnya keluar juga dan tidak salah, walaupun tidak persis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, Bapak Kapolres, ketua PGI, ketua-ketua partai, jajaran Forkompimda, ketua organisasi-organisasi Islam, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan yang lain, jajaran TNI Polri, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Ini judulnya Tablik Akbar. Tablik Akbar Kebangsaan. Ini mungkin sesuatu yang agak baru. Biasanya Tablik Akbar ya, Tablik Akbar baca. Sekarang ada Tablik Akbar Kebangsaan. Hal ini mungkin untuk mengingatkan kita bahwa manusia pada akhir zaman ini yang tersisa ini adalah kebangsaan. Yang tersisa ini kebangsaan. Kenapa? Ini zaman semua manusia disatukan oleh beberapa hal. Apapun agamanya, apapun bangsanya, apapun keyakinannya, apapun profesinya, ini disatukan oleh Samsung, disatukan oleh iPhone, disatukan oleh apa, Huawei. Apapun agamanya sekarang disatukan oleh alat komunikasi. Apapun agamanya, apapun bangsanya, disatukan oleh Facebook. Sehingga yang kelahi dan yang dikelaheni, yang musuhan juga semuanya menggunakan Facebook. Orang sekarang apapun keyakinannya disatukan oleh sistem komunikasi namanya WhatsApp. Ngerayu ya di WhatsApp, kampanye politik ya di WhatsApp, ribut ya di WhatsApp. Nah, sekarang manusia ini sudah menyatu dalam beberapa hal yang bersifat kekinian. Apapun agamanya, apapun bangsanya, sekarang banyak disatukan oleh Toyota, oleh Honda. Karena apa? Semuanya pakai mobil. Nah, ini yang disebut milenial. Milenial inilah yang melebur segalanya, mempercepat semuanya. Ini yang namanya milenial. Yang tua-tua ini generasi pramilenial, masih merasakan susahnya informasi. Pengen melihat gajah Afrika, generasinya Pak Bupati dan Pak Wali Kota ini mesti nunggu flora dan fauna. Itu baru lihat gajah Afrika, singa Afrika. Itu nunggu flora dan fauna. Itu pun kadang diganggu oleh siarannya Pak Harmoko, Klompen Capir. Kadang diganggu siarannya Pak Murdiono, yang kalau jawab pertanyaan lamanya luar biasa. Itu dulu. Sekarang mana ada orang sesusah itu. Pengen lihat apapun tinggal pegang handphone. Kucing Afrika keluar. Pengukawin itu keluar. Saking cepatnya ini dunia. Tidak ada sekat bangsa juga. Sekat agama di sisi yang lain menghasilkan sesuatu yang sama. Zaman kita tahun 90-an jatuh cinta itu menyakitkan. Mesti nulis surat. Apalagi kalau berjauhan, cari kertas warnanya pink yang harum, terus nulis, "Dek, aku rindu padamu. Kita terpisah jarak dan waktu. Kau di sana, aku di sini. Karena kita terpisah jarak dan waktu, maka ku tulis saja rindu melalui kata-kata cinta di atas kertas ini. Aku rindu padamu. Dan saat ku tulis kalimat cinta ini, aku yakin kita sedang berada di bawah sinar rembulan yang sama." Oh, itu dulu. Terus dikirim Pak Pos. Nah, itu nunggunya lamanya luar biasa. Seminggu gak ada balasan itu. Kita ini sakitnya luar biasa. Rindu itu berat. Maka jangan rindu. Sampai lihat tiang listrik seperti lihat wajah kekasih kita. Itu dulu pramilenial. Anak milenial gak ngerasakan rindu itu sakit. Karena tinggal foto dari samping jepret gitu, terus dikirim lewat WA. Bawahnya ditulisi mah, udah selesai. Ini milenial. Gak ada sekat. Makanya manusia kalau gak bisa memaknai hidup di era-era seperti ini, akan menjadi manusia yang sakit. Yang sakit. Manusia akan menjadi manusia yang sulit dalam hidupnya. Nah, inilah makanya Islam ketika Rasulullah menjadi nabi diajarkan bahwa manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Itu diajarkan. Untuk apa? Saling mengerti. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Aku bikin kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Karena kebetulan Nabi Muhammad ini nabi paling akhir dari keturunan Ibrahim. Ini nabi paling akhir. Nabi paling akhir ini meneruskan nabi-nabi yang dulu. Nah, nabi-nabi yang dulu ini meneruskan sejarah manusia pertama kali di muka bumi. Manusia pertama kali di muka bumi laki-laki namanya Adam. Orang Eropa menyebutnya Adam. Yang perempuan namanya Hawa. Orang Eropa menyebutnya Eve. Jadi sejarah manusia pertama ini semuanya sepakat. Semuanya sepakat. Yang beragama Islam, yang beragama Nasrani, ini semua sepakat bahwa manusia pertama itu namanya Adam dan Hawa. Hanya geser dikit jadi Adam and Eve. Nah, ini sejarah manusia pertama turun ke bumi. Ini sejarahnya. Lantas kemudian manusia pertama ini beranak pinak. Setelah beranak pinak, manusia pertama ini menghasilkan keturunan-keturunan yang banyak dan berpindah-pindah. Tuhan berpindah-pindah. Yang tetap di Arab sana memiliki wajah, ya wajah Arab itu. Hidungnya mancung, rambutnya agak sedikit ikal, jenggotnya lebat. Nah, yang bergeser ke Eropa ini berubah menjadi tinggi besar, rambutnya merah. Yang bergeser ke Cina berubah menjadi pipinya tembem-tembem, matanya sipit. Nah, yang bergeser ke Afrika berubah menjadi hitam gosong kayak kopi. Nah, yang bergeser ke Indonesia ke Nias ini jadi kecil-kecil, pesek-pesek gitu. Inilah asal muasal kenapa manusia itu terus terjadi keributan. Karena begitu pindah terus berbeda-beda. Nah, dalam sejarah yang kita pelajari dalam agama Islam, maka kemudian ada yang menyatukan kembali, mengingatkan kembali manusia itu asalnya satu. Siapa orang itu? Namanya Ibrahim. Ibrahim yang dalam bahasa Eropa dikenal dengan nama Abraham. Nah, Ibrahim inilah yang menyatukan kembali manusia. Makanya nama Ibrahim ini menjadi nama yang paling terkenal. Orang India mengenal namanya Brahma. Orang Eropa mengenal namanya Abraham. Orang Islam mengenal namanya Ibrahim. Nah, dari Ibrahim ini kemudian lahir dua anak. Karena punya dua istri. Ibrahim punya istri namanya Sarah atau Sarah. Kalau di dalam bahasa Islam Sarah, bahasa orang Eropa Sarah. Ini punya anak namanya Ishak. Nah, istri Nabi Ibrahim ini yang satu namanya Hajar. Punya anak namanya Ismail. Dari Sarah dan Ibrahim dari ini melahirkan Ishak. Dari Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub itu punya nama besar Israel. Punya anak 12 dikenal dengan nama Bani Israel. Dan dari Bani Israel ini lahirlah peradaban besar. Karena dari Bani Israel lahir Nabi Musa yang dunia lebih mengenal dengan nama Moses. Musa ini punya kitab Taurat. Punya agama besar namanya Yahudi. Yang dalam pengetahuan modern kitabnya dikenal dengan nama Old Testament. Nah, orang Yahudi ini menjadi sebuah agama besar. Karena Nabi Musa sendiri nabi yang hebat. Tangannya kalau masuk saku keluar jadi listrik. Orang tongkatnya dipukulkan ke laut jadi jalan tol. Makanya Pak Jokowi itu kalau ketemu tongkat Nabi Musa gak susah bangun jalan tol. Tinggal pukul aja di jalan tol. Wah, itu punya kitab besar namanya Taurat. Dan sekarang agamanya menjadi agama Yahudi dan itu bertahan sampai hari ini. Peradaban besar Taurat punya pusat namanya Israel. Dan menghasilkan aliran-aliran dalam agama Yahudi yang sangat ketat. Kalau dalam tradisi Islam disebut tarekat. Dan dalam tarekat agama Yahudi ada namanya Kabbalah. Nah, pengikutnya banyak itu. Sampai hari ini pengikutnya masih banyak. Yang terakhir berada di Amerika dikenal dengan nama Inguswan. Inguswan ini pernah menggemparkan orang Amerika karena mampu memindah barang tanpa menyentuh. Ilmunya dikenal dengan nama ilmu telekinesis. memindah sesuatu tanpa menyentuh. Nah, parlemen Amerika pernah menguji coba itu, memindah roketnya Soviet ketika perang dingin, dan dia berhasil. Tapi diolok-olok sama parlemen Amerika, maka kemudian si Ingusuan datang ke gedung parlemen membawa labu isinya petir, dan seluruh gedung parlemen lari. Akhirnya sama Amerika diangkat jadi ketua divisi spiritual. Kalau di Indonesia mungkin divisi perdukunan. Namanya Star War. Ditempelkan di CIA, dibuka tahun 76, ditutup tahun 96, dan pensiun sekarang. Tinggal di Amerika sana. Saya ketemu 4 kali dengan orang ini. Zaman Gus Dur jadi presiden di Singapura. Dia punya sekolahan namanya Brotherhood of Snake. Mengajarkan seperti dalam film The Lord of the Ring atau dalam film Harry Potter itu. Tentang ini apa? Sulap dan sihir itu. Nah, muridnya yang paling pintar, sekolah namanya Brotherhood of Snake, muridnya yang paling pintar dikenal dengan nama David Copperfield. Yang mampu menghilangkan tembok Cina apa-apa itu. Nah, pengikut-pengikutnya masih banyak. Dan data terakhir ternyata pengikutnya adalah salah satu pemain sepak bola paling terkenal di dunia, namanya Lionel Messi. Inilah ini jadi. Jadi terah Bani Israel ini. Dari Bani Israel ini lahir nabi besar namanya Daud, yang sekarang banyak dikenal dengan nama David, yang punya bintang itu, punya ahli logam. Jadi pegang sesuatu keluar jadi logam. Makanya orang Yahudi sekarang ini masih berkuasa di seluruh dunia, karena simbolnya bintang David, simbol itu melahirkan simbol logam. Nah, dunia sekarang adalah masih dunia logam. Kamera yang motret saya ini juga dari logam. Jam tangannya yang motret itu loh logam. Handphone itu juga peradaban logam. Sampai mic ini peradaban logam. Mobil peradaban logam. Nah, punya anak namanya Sulaiman, atau dikenal dengan nama King Solomon. Ini orang hebat. Burung bisa diajak ngomong, semut bisa diajak ngomong. Bangun kerajaan menggunakan jin, tenaga jin bukan tenaga manusia. Angin diajak ngomong, sampai kentut bisa diajak ngomong. Makanya kalau ada Nabi Sulaiman itu orang kentut gak perlu ribut. Siapa yang kentut? Gak perlu. Kentutnya dipanggil. Hei kentut, kamu kentutnya siapa? Kentutnya Muafid. Itu udah selesai. Udah gak pakai nanya lagi. Itu orang-orang hebat. Dikenal dengan nama King Solomon, yang cincinnya menginspirasi film The Lord of the Ring. Itu inspirasi dari cincin Sulaiman. Nah, dari Nabi Sulaiman ini membangun kota besar namanya Baitul Muqaddas, atau dikenal dengan nama Baitul Maqdis, yang di situ Baitul Lahm atau Bethlehem ada. Jadi sana, jadi Filistin sana. Dan dari Filistin, dari Bani Israel, lahir nabi besar namanya Isa alaihi salam, punya kitab yang luar biasa namanya Injil, yang menghasilkan sebuah peradaban besar yang sekarang berpusat di Vatikan dengan pemimpin tertingginya namanya Paus, yang sampai di sini ada namanya Romo, ada namanya pendeta di sini. Nah, ini jalur besar agama-agama yang dahulu. Nah, dari jalur satunya lagi, dari jalur saudaranya Ishak namanya Ismail, lahir nabi namanya Nabi Muhammad, membawa Islam, mendapatkan kitab namanya Al-Qur'an. Makanya ketika Nabi Muhammad lahir dan menjadi nabi, pemegang Taurat, pemegang Injil disebut sebagai ahlul kitab, pemilik kitab-kitab Allah. Nah, sudah. Akhirnya kemudian perjalanan berikutnya punya jalur masing-masing. Nah, sampailah kemudian yang Yahudi menetap di Arab, di Israel, jalannya enggak sampai sini. Nah, yang Nasrani dan Islam sampai ke Pulau Nias. Nah, bagaimana dalam situasi seperti ini? Ya, akhirnya kemudian Islam diajarkan waktu itu, memang manusia kubikin berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lah, kita ini kebagian bangsa dan suku Indonesia yang ternyata paling kecil di antara bangsa dan suku di dunia, kecil-kecil, pesek-pesek gini, paling minimalis. Dan setelah saya telusuri di semua kitab, baik ketua kitab Injil, kitab Taurat, Al-Quran, gak ada penjelasannya kenapa ketika manusia itu berpindah tempat berubah menjadi ada yang begitu, ada yang begitu. Akhirnya saya cuma ngambil kesimpulan, ya kira-kira gitu aja. Yang di Arab kenapa cantik dan ganteng, ya karena di sana gak ada air. Kalau gak ada air gitu dibikin jelek, ya kalau gak mandi kumel jelek itu. Makanya karena gak ada air dibikin cantik dan ganteng, biar kalaupun gak mandi tetap cantik, tetap ganteng. Kira-kira gak ada, gak ada penjelasan apapun. Pokoknya Allah mengatakan kalian berbeda-beda, harus mengerti. Orang Eropa kenapa tinggi besar rambutnya merah, gak ada teks satupun yang menjelaskan kenapa yang ke Eropa tinggi besar dan rambutnya merah. Akhirnya saya kira-kira kenapa mereka dibikin tinggi besar, karena Eropa itu ada musim dingin. Kalau dingin -41. Nah, kalau dibikin kecil ya kedinginan mati. Saya kemarin dari Australia tanggal 15 sampai tanggal 21 rencana melanjutkan perjalanan sampai ke negara bagian di Rusia sana, di beberapa negara. Saya enggak berani berangkat. Waktu itu Australia 45 derajat panasnya. Nah, di Rusia sana -41. Saya enggak mau berangkat karena saya bayangkan kencing itu belum selesai udah kering. Pasti udah pet gitu. Nah, itu makanya kalau orang sana kok dibikin kecil gini, kayaknya kedinginan mah. Nanti makanya kebijaksanaan Tuhan dibikin besar mereka. Jadi kalau dingin gak mati. Orang Eropa itu kalau musim dingin gak punya matahari, sehingga orang Eropa kehilangan sinar ultraviolet, pigmen kulitnya berubah jadi bintik-bintik kayak kulit tokek gitu. Makanya orang Eropa itu kalau musim dingin lari ke Indonesia, berjemur di tepi-tepi pantai di Pulau Nias. Untuk apa? Mengembalikan kulitnya. Makanya siapapun yang jadi bupati, yang jadi gubernur, jangan bikin perda syariat bahwa turis masuk ke Nias harus pakai jilbab. Jangan, nanti mereka pindah ke Thailand. Ini kita mesti pengertian. Allah mintanya pengertian lah dengan situasi seperti ini. Orang Eropa itu kalau musim dingin gak bisa nyayur karena gak punya daun. Gak ada daun sama sekali yang nempel, yang tidak rontok cuma daun cemara. Makanya waktu saya ketemu paus, saya nanya, kenapa Natal itu pakai daun cemara? Itu jawabannya beda-beda, gak satu. Saya pikir, kenapa Natal itu pakai daun cemara? Karena di bulan Desember itu tidak ada satupun daun yang utuh selain daun cemara. Maka yang bisa dihias adalah daun cemara. Coba kalau Natal itu asli Nias itu, mungkin bisa jadi daun jambu, bisa jadi daun apa? Karena nggak ada. Ini daun. Makanya nggak usah marah. Saya kadang ada teman-teman marah. Depan masjid jangan ditanami pohon cemara. Kenapa? Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Ini bangsa. Kita cuma diminta mengerti aja. Orang Eropa kalau musim dingin, coba, ini gak punya ikan karena seluruh sungainya mengering. Makanya kalau musim panas mengawetkan ikan namanya sarden. Lah, kita jangan ikut-ikutan makan sarden. Setiap hari ikan segar ada, laut ada ikan, sungai ada ikan. Bahkan kalau gak ada ikan, kodok-kodok juga ada. Ini Indonesia. Orang Eropa pasti ribut urusan energi, karena mereka kalau musim dingin gak pakai pemanas mati, musim panas gak pakai pendingin mati. Makanya mereka perang di mana-mana berebut energi. Kita di Indonesia ngapain ribut-ribut? Oh, kita gak dingin juga gak panas, maka teknologinya cukup sarung. Kalau kedinginan kerukupan sarung, kalau kepanasan sarungnya kibar-kibar, kan jadi ke berindah ini. Ini kita mesti mengerti yang begini-begini. Perintahnya Allah, kamu mengerti aja deh itu perbedaan bangsa itu. Gak usah cerewet kan ini. Cina, ini kan orangnya tembung-tembung, sipit-sipit. Itu kira-kira kenapa gitu? Saya juga gak ngerti. Tapi tak kira-kira aja, karena orang Cina itu kalau musim dingin, salju turun, matahari itu keluar. Jadi pasti silaunya luar biasa. Lama-lama kan jadi krisip-krisip begini. Jadi makanya kalau lihat orang Cina sipit itu enggak usah protes. Lah Afrika kenapa hitam? Nah ini yang paling indah. Ini kenapa Afrika hitam? Karena Allah menitipkan singa dan binatang galak itu di Afrika. Saya enggak bayangkan kalau dibikin putih, dikejar singa lari kemana? Pasti ketahuan, mau lari wong putih. Begitu hitam gitu terus tengkurap gitu enggak kelihatan. Dikira batang kayu kobong. Ini bangsa. Nah, di balik itu semua pertanyaan lanjutnya adalah kita ini sebalik dari itu semua, kita ini kecil-kecil, pesek-pesek. Kalau foto ditempel jejer orang India ini kita jelek. Ditempel sampingan sama orang Eropa kita ini jadi jelek. Tapi enggak usah protes. Kita juga harus mengerti kita orang Indonesia dibikin kecil-kecil. Kenapa? Karena Allah menempatkan kita di buminya yang paling baik namanya Indonesia. Lu tepuk tangan yang keras, enggak usah malu-malu. Lu memang faktanya begitu. Saya ini keliling dunia udah entah kemana. Hampir seluruh penjuru dunia sudah dilewati. Saya sudah sampai. Saya belum pernah merasakan keindahan itu seperti keindahan Indo. Yang belum ada. Arab itu mau nanam pohon itu butuh ratusan juta untuk sekedar pohon satu ditumbuhkan. Karena butuh pengairan yang nggak boleh berhenti. Kita di Indonesia nggak usah nanam. Kita pengen pepaya gitu, nggak usah nanam pepaya, makanlah pepaya beserta bijinya. Di situ ke ladang, lah di situ. Oh, itu keluar pepaya. Itu kalau nggak di Indonesia nggak, itu keluar ya, cuman terus namanya seperti kopi luwak kan gitu. Nggak ada. Negeri kok seindah Indonesia ini, nggak ada. Matahari terbit setiap hari, tidak pernah ingkar janji, tidak pernah. Pagi terbit, sore terbenam. Pagi terbit, sore terbenam. Tidak ada. Venezuela itu negeri telenovela, tempatnya si Maria Mercedes yang cantik itu sama Betty Lafea. Tahu lah, saya juga istri saya juga perempuan. Oh, itu negeri panasnya apa kok, bukan panas enggak, tapi lembab, sumuk kalau orang Jawa bilang. Wah, sumuknya luar biasa. Loh, itu kalau orang habis mandi enggak masuk AC, wah itu keringetan lagi. Dan orang Venezuela itu cantiknya sampai usia 30 ke atas kalau enggak olahraga, kalau enggak fitness, meledak segede kursi begitu. Ya Allah, dan itu enggak, kalau depan rumah itu cuman pakai you can see. Udahlah, berserakan itu Afrika. Nah, kita tidak pernah. Makanya negeri yang kita tempati ini menjadi negeri yang memang idaman semua bangsa. Makanya kita mesti waspada, idaman semua bangsa, semua ada di sini. Nah, karena ini negeri yang terbaik, Maka hampir semua bangsa di dunia ada di Indo, ada semua. Itu saya baru tahu tadi itu, ternyata suku Nias itu beda dengan suku Batak. Tak kira dulu Nias itu Batak, ternyata enggak, dan bentuk wajahnya memang agak beda. Sana Ores Pak, sini ya Ahowu, beda. Sana Horas Ahowu, wajahnya orang sini ternyata mirip-mirip kayak wajah-wajah Tagalog, wajah-wajah Vietnam, wajah-wajah sebagian semenanjung Korea. Ini ya. Saya habis dari sana dan bolak-balik, jadi mirip-mirip. Cuman di sana lebih putih, lebih bersih putihnya gitu. Ya mungkin karena anu apa, di Korea gitu ya, namanya Korea. Ini coba namanya dikit apa Niasa gitu mungkin ya. Lalu Nias gitu. Ada. Loh, makanya kita ini tahun 300 sebelum Masehi itu ada gejolak bangsa di Eropa, namanya bangsa Yunani. Bangsa Yunani ini bergejolak. Karena apa? Sebagai bangsa terbaik, ternyata mendapatkan kabar bahwa ada tanah surga. Tanah surga itu airnya tidak pernah mengering, daun tidak pernah rontok, hawa tidak panas dan tidak pernah dingin, dan matahari tidak pernah ingkar janji. Pagi terbit, sore terbenam. Bagi orang Yunani ini pukulan telak. Karena mereka tidak mendapatkan itu, mereka kehilangan matahari 4 bulan, kehilangan daun, kehilangan air. Makanya orang Yunani ini bergejolak. Padahal orang Yunani waktu itu bangsa terbaik. Filosof-filosof besarnya ada Socrates, ada Plato, ada Aristoteles. Tapi mereka merasa ini bukan surga. Tuhannya namanya Zeus. Tuhan Zeus menikah dengan Tuhan perempuan namanya Hera, beranak Hercules. Wah, Tuhan Yunani ini. Loh, akhirnya orang Yunani ngirim utusan mencari tanah surga itu. Namanya Bartolomeus. Mengembara ke titik-titik tempat yang kiranya surga itu ada. Dan ketemu. Menyebutlah kawasan ini dengan kawasan yang disebut Argir atau Jabadiu. Tapi gagal pindah. Akhirnya yang bisa pindah ke kawasan Jabadiu atau Argir itu orang India. Satu bangsa namanya bangsa Weda geser. Dipimpin oleh Kudunga. Terdampar di sebelah sana Aceh. Namanya Pulau Maldiv, bikin sebuah pusat kota kerajaannya berdiri, namanya Salangkanaya, rajanya Kudunga. Nah, punya anak namanya Mula Warman, melakukan pelayaran terdampar di ujung timur pulau Kalimantan, bikin kerajaan besar namanya Kutai Kartanegara. Kemudian bergeser lagi anaknya namanya Dewa Warman, di perbatasan Sumatera sama Jawa bikin kerajaan Salukonegoro. Punya anak Purnawarman masuk ke Pulau Jawa, bikin kerajaan Tarumanegara. Punya anak Senasanaha, menghasilkan kerajaan Galuh. Punya anak namanya Sanjaya, masuk pedalaman Jawa, bikin kerajaan namanya Mataram. Loh ini, karena ini cari tanah surga. Dan di Mataram itu kemudian bangkitlah wangsa-wangsa besar. Tapi zaman segitu wangsanya Hindu. Akan tetapi kemudian tahun 825 muncul wangsa baru namanya Shailendra, mengikuti agama Buddha. Lah di situ perang antara Hindu sama Buddha tahun 800-an. Sampai raja Hindu namanya Sanjaya enggak mau jadi raja, takut perang sama pamannya yang namanya Garung, pemimpin Shailendra. Akhirnya dia pergi ke India sana, menghasilkan ilmu arsitektur, dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Nah, yang wangsa Shailendra terus perang, akhirnya kemudian kuat tapi bodoh karena enggak ada yang sekolah. Sehingga waktu mau bangun candi enggak punya arsitek. Carilah arsitek, ketemu orang Hindu namanya Panuku, dibangunkanlah sebuah candi besar namanya Boro budur di Jawa sana itu. Makanya ada candi Buddha tapi modelnya Hindu karena arsiteknya Hindu. Semenjak itu rukun karena anak Raja Buddha namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama orang Hindu. Menikahlah antara orang Buddha sama orang Hindu. Nah, orang Hindu ini kemudian menggantikan raja di kerajaan Sailendra namanya Rakai Pikatan. Semenjak itu rukun. Nah, begitu rukun kemudian pecah, bangsa ini pisah. Separuh pindah ke Sumatera membangun peradaban Sriwijaya di Palembang Buddha. Nah, ini sudah punya pengalaman, tidak ribut lagi masalah agama, maka Sriwijaya menjadi besar. Yang bergeser ke timur, wangsa Isyana membangkitkan kerajaan-kerajaan di timur, tidak lagi ribut masalah agama, maka Singasari menjadi besar. Dan Kertanegara mampu menaklukkan 2/3 dunia. Jadi bangsa Nusantara pernah menjadi penakluk 2/3 dunia di zaman Singasari. Makanya saya kemarin waktu di Korea kaget saya. Ada provinsi namanya Kinhai. Itu sebuah provinsi di Korea Selatan. Ternyata yang bangun kota itu namanya Surowareng. Kayaknya nama Surowareng itu bukan nama Korea. Nama Korea itu kan yang Kim Yong, Kim Il gitu. Ini Surowareng, ini Mambu Jawa. Kalau enggak ya Sriwijayanan itu. Nah, itulah maka kemudian mampu menaklukkan negara-negara besar. Dan menjadilah sebuah awal dari akhirnya orang-orang yang berbeda-beda ini terikat dalam satu bangsa. Makanya di zaman Majapahit yang berbeda-beda ini disatukan dalam satu ikatan kebangsaan namanya Bhinneka Tunggal Ika. Loh, makanya kalau kemudian hari itu karena perbedaan ini saling dijaga, maka kemudian antara Hindu Buddha saling jaga. Makanya kalau hari ini ada Natal Islam yang jaga, ada Idul Fitri Nasrani yang jaga, enggak usah heran karena itu sesungguhnya adalah warisan asli bangsa Indonesia. Itu bukan barang baru. Dan bangsa ini bangsa besar dari dulu. Orang Eropa melihat bangsa ini sebagai bangsa yang besar. Ukurannya sederhana. Arab itu punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Dua alat ini membuatnya tidak terlalu sulit. Karena kayu tinggal potong, kulit tinggal potong. Tapi bangsa Nusantara ini punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Logam itu tidak mudah buatnya. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Itu bedanya. Senjata-senjata rencong, senjata-senjata kerit, ini logamnya logam tua. Sebagian besar menggunakan logam bintang. Kenapa? Karena waktu itu belum ada mesin pemintal besi. Jadi logam itu masih nyari, kalau ada meteor jatuh dicari, makanya nyari logam itu lama zaman segitu. Itu rata-rata harus dilebur di suhu 15.000 derajat. Makanya Jerman sampai sekarang sangat mengagumi bagaimana mungkin orang Nusantara itu sanggup melebur logamnya di suhu 15.000 derajat, sementara ilmu logam Jerman modern ini hanya sanggup melebur sampai 7.000 derajat. Karena reaktor nuklirnya sudah enggak kuat di atas 7.000 bulan. 15.000 derajat itu waktu itu api apa? Enggak ada yang bisa membaca sampai sekarang. Ini bangsa. Nah, inilah bangsa. Makanya kemudian bangsa ini dari dulu berbeda, beda. Nah, ada ini sampai akhirnya lahirlah bangsa baru yang menyatukan seluruh perbedaan ini, dikenal dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya tidak mudah. Nenek moyang kita ini pekerjanya luar biasa berat. Arab itu satu bangsa dipikul puluhan negara. Eropa satu bangsa dipikul puluhan negara. Tapi kita berhasil puluhan bangsa dipikul oleh satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini tidak mudah. Dan itu berkali-kali. Makanya Kemudian orang Islam ketika diajarkan kalian harus mengerti perbedaan bangsa, maka orang Islam nggak pernah ribut ketika ketemu dengan bangsa yang berbeda. Nggak ada yang ribut. Nah kalau ada yang ribut, ya ini mungkin persoalannya persoalan lain, mungkin juga bukan persoalan apa-apa, tapi mungkin persoalan politik atau mungkin juga persoalan pemahaman yang masih belum utuh. Kemudian muncul kelompok-kelompok radikal, kelompok apa, ini mungkin juga pemahaman yang masih belum utuh, sehingga tidak terima. Nah takdir bangsa ini menjadi berbeda-beda. Sudah digariskan dari dulu, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu, aku bikin kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Makanya ketika Bung Karno menjadi presiden, pernah satu ketika kejepit Bung Karno itu. Kapan? Ketika tahun 48 Hitler itu jatuh. Kemudian Amerika sama Soviet pecah. Ketika Amerika sama Soviet pecah, bangsa Indonesia dipaksa mendukung salah satu blok, apakah blok Soviet atau blok Amerika. Bung Karno ngelawan, enggak ngikut blok Amerika atau blok Soviet. Saya bikin blok baru namanya non-blok. Itu Bung Karno dan dipaksa terus untuk ikut salah satu blok, sampai akhirnya Bung Karno ini enggak punya pilihan. Ibaratnya orang sekarang menjerit Bung Karno ini. Di mana? Di sidang tahunan PBB tahun 60. Dan pidato itu sampai sekarang belum tergantikan. Satu-satunya presiden dunia yang pernah pidato dan membaca ayat Quran itu Bung Karno di sidang tahunan PBB. Saya pemimpin besar revolusi Indonesia. Cuma sih ada itu, teksnya itu. Saya pemimpin besar revolusi Indonesia berdiri di sini mewakili bangsa Indonesia. Kami tidak akan pernah ikut blok Amerika maupun blok Soviet, karena bagi kami perang di sini hari ini di dunia ini didalangi oleh Amerika dan didalangi oleh Soviet. Bangsa yang mendalangi perang pasti bukan bangsa yang baik. Bangsa yang tidak baik berarti falsafahnya tidak baik. Berarti manifesto komunisnya Soviet tidak baik, Declaration of Independence-nya Amerika tidak baik. Kami punya puluhan bangsa, puluhan suku mampu bersatu dalam satu negara karena kami pakai Pancasila. Kalau dunia mau rukun, ganti falsafah kalian, Declaration of Independence maupun manifesto komunis dengan Pancasila. Itu sekali-sekalinya pidato presiden di dunia yang di gedung PBB tahun 60. Dan akhirnya Bung Karno jatuh. Entah bagaimana ceritanya, terus Bung Karno jatuh. Nah itu sampai sekarang. Makanya ikatan bangsa ini tidak boleh pecah. Dan orang tidak boleh ngolok-olok bangsanya. Apalagi akhir-akhir ini orang mulai menggunakan cara yang aneh-aneh untuk mulai merongrong bangsa. Mulai dari Pancasila yang salah, mulai dari bendera yang salah, mulai dari apa aja yang salah. Loh, makanya karena kita ini berbeda-beda, maka nenek moyang kita merawatnya indah. Selalu pengen bersama, makan pengen bersama. Tidak dibagi tapi menjadi makanan satu. Kalau di Jawa namanya tumpeng satu. Jadi nanti biar dimakan bareng, Pak. Bareng. Orang mati kumpul bareng-bareng 3 hari, 4 hari, 7 hari makan bareng-bareng. Sampai karena agar ini bangsa tetap bersatu, sampai makan enggak makan kumpul. Makanya kalau orang Indonesia sudah ngumpul harus dikasih makan. Nah ini bagaimana, makanya kan kita ini punya tradisi selalu ada makanan. Orang Eropa ngeluarin makan bayar, nggak ada suguhan. Pergi ke warung ngajak bareng makan ya bayar sendiri. Anak sama bapak bayar sendiri. Tapi di sini makan nggak makan Kumpul. Pokoknya kalau ada orang ngumpul pasti dikasih makan. Makanya enggak usah ribut kalau ada tetangganya yang mati pada ngumpul terus kasih makan. Itulah Indonesia. Orang lahir makan. Anak lahir makan, kawinan makan, syukuran makan. Sampai tetangganya masuk rumah sakit mulutnya mangap enggak bisa makan, dibawain makanan. Itu Indonesia gitu, teman-teman. Dari bangsa itu. Sehingga ketika Islam mengajarkan wala yakhuddu ala ta'amil miskin, jangan kamu halang-halangi makanannya orang miskin. Di sini enggak perlu dihalang-halangi. Pasti ada makanan. Orang sini tuh makan enggak makan kumpul. Nah, ini loh, indahnya. Jadi agama masuk ke sini ini ketemu dengan peradaban yang sudah cukup maju. Karena apa? Ini dulu dalam bekas kerajaan besar. Mengajarkan agama buat orang Indonesia juga enggak susah. Karena orang Indonesia sudah bertuhan. Nah makanya sekarang tinggal dijaga. Makan enggak makan kumpul. Orang Indonesia kok. Ada orang kawin makan, 17-an makan, panjat pinang makan. Apa aja makan pokoknya orang Indonesia. Makanya jangan heran kalau ada yang mati juga makan. Nah inilah Indonesia. Nah ini situasinya dijaga. Nah di saat situasi-situasi sulit seperti ini memang saya apresiasi kepada Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, Bapak Kapolres. Jadi tiba-tiba orang tablik akbar ke bangsa. Bangsaan memang hari ini memang dunia ini sedang mengarah bagaimana menata bangsa, bangsanya. Hampir seluruh problem agama ini sudah selesai. Sudah punya agamanya masing-masing, sudah punya kepemimpinannya masing-masing. Yang Nasrani sudah punya, yang Islam sudah punya. Tinggal bagaimana saling mengerti. Makanya kayak Malaysia itu indah. Begitu setelah sekian tahun diguncang oleh isu agama, mulai dari munculnya Darul Arkom sampai munculnya teroris yang lari ke Indonesia, ada Azhari, ada Nurdin Top, akhirnya Malaysia ini punya sikap yang ekstrim mengganggu kepentingan bangsa dan negaranya, diambil gitu aja, nggak ada pengadilan, namanya ISA, Internal Security Act. Khutbah kok nggak sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara, ciduk itu aja kalau di Malaysia. Kalau sini ya nggak tahu, saya juga nggak bisa. Ambil kita jadi Malaysia. Lah terus kemudian kebangsaannya kembali diserahkan kepada satu generasi Malaysia yang lebih kecil, namanya si Upin dan si Ipin. Iya. Tiba-tiba dibalik narasi itu semua, serahkan sama si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin dari kecil inilah masa depan Malaysia, sudah diajarkan untuk mengerti perbedaan, bahwa Malaysia enggak akan pernah bisa pisah dengan satu bangsa, dengan ras namanya ras India. Enggak mungkin bisa pisah. Malaysia dan India rasnya ada di situ. Makanya si Upin dan si Ipin dari kecil sudah dikenalkan dengan satu bentuk sosok tokoh namanya Jarjit. Ini cara pembelajaran kebangsaan mereka. Si Upin dan si Ipin mulai dikenalkan dengan ras Cina yang tidak mungkin dipisahkan dari orang Malaysia. Maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Mei Mei. Ada itu si Upin, Mei Mei itu. Nah, Malaysia tidak akan pernah pisah dengan ras Indonesia, dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Susanti. Makanya ada Jarjit, ada Mei Mei, ada Susanti. Nah, itu semua akan bisa ketemu kalau dipertemukan dengan pendidikan yang ngatur semua ya cikgunya itu, Kak Ros. Ini cara pembelajaran yang dulu mencoba dibangun oleh Pak Harto dengan namanya ACI, Aku Cinta Indonesia, atau si Unyil, si Usro. Ini diam-diam mereka sudah merancang ke depan. Amerika sudah lebih lama lagi ketika berbicara bangsanya. Dia ambil bangsa apa saja. Karena Amerika tahu dia tidak punya akar kebangsaan. Karena Amerika ini bangsa urban. Urban dari Inggris, urban dari Spanyol, dan urban dari Afrika. Ini, Wabil ini jago mengelola itu. Ya, jago mengelola. Yang beragama yang paling rumit itu di Amerika Latin. Ini mungkin Bapak Pendeta lebih paham nih. Rumitnya luar biasa. Di Amerika Latin itu yang dari Afrika ini menyembahnya Bunda Maria. Tapi yang dari Spanyol itu yang disembah itu Gustavo Gutierrez. Santo Sebastiano. Nah, ini diatur enggak bisa, maka didatangkanlah seorang pendeta yang agak koboy gitu, namanya si Gustavo Gutierrez, yang akhirnya menulis sebuah teologi besar namanya Theologia de Liberation yang ada di Amerika lah, Latin, melahirkan tradisi keberagaman. Nah, Amerika tahu dia enggak punya spiritual, pasti nanti anak-anak Cina, anak-anak Amerika akan ngambil spiritual dari Cina. Nah, biar itu tidak terjadi kemaluan pada anak bangsanya, bukan kemaluan, biar bangsanya tidak malu. Kok kemaluan? Biar bangsanya tidak malu ngambil spiritual dari Cina. Dari kecil anak-anak Amerika dikenalkan dengan film American Shaolin, American Kung Fu. Enggak ada Shaolin itu di Amerika. Biasa aja mereka bikin American Shaolin, American Kung Fu. Agar gak malu ngambil dari Jepang, bikinkan film American Samurai, American Ninja. Bahkan film ninja terakhir itu dari Amerika. Namanya Tom Cruise dalam satu film The Last Samurai. Loh, ini mereka sedang berbicara bangsanya sudah cukup lama. Amerika pernah gagal di Vietnam melawan Viet Cong. Mungkin nenek moyangnya orang Nias. Viet Cong gagal dia dengan senjata gede-gede. Ternyata orang Viet Cong itu larinya di dalam tanah ini. Ini masuk ke dalam lorong-lorong kayak tikus gitu. Kalau di Australia namanya Wambi. Bawa dulu gitu. Itu gagal itu. Padahal kalau dihitung gak mungkin mampu mengalahkan orang. Orang Vietnam kok bisa mengalahkan orang Amerika. Itu gak mungkin. Kayak orang Indonesia mengalahkan sekutu dengan bambu runcing itu kayaknya gak mungkin. Tapi orang Amerika kalah dengan orang Vietnam. Tapi ini tidak boleh membuat anak bangsanya malu karena ribuan orang sudah terbunuh di Vietnam. Untuk menutup rasa malunya ini, anak-anak mudanya bikinkan film yang sangat terkenal berseri namanya Rambo 1-5. Bangsanya gak boleh malu. Jadi gak ada orang Amerika kemalu-malu bangsanya, gak ada, ditutup semua, gak boleh malu. Rambo 1-5 sendirian mengalahkan ribuan pasukan, disetrum juga gak mati, makan lintah juga gak mati, dibom juga masih hidup. Rambo udah begini sampai akhirnya gambarnya di bak-bak truk di Indonesia ada semua. Terakhir Amerika punya kegagalan ketika melakukan operasi pemberontakan di Iran dan Irak. Dalam operasi dengan Saddam Hussein dia mengalami kegagalan beberapa hal. Dia juga gak boleh malu anak bangsanya yang tidak mengerti perang, bikinkan film yang sederhana dengan judul Hot Shots 1-2. Terakhir kegagalan menumpas terorismenya Osama, dia bikinkan film namanya 12 Strong. Ada dia bikin. Nah, yang Jepang yang lebih asik, kegagalan pemberontakan yang terjadi konflik antara restorasi Meiji dan rezim Tokugawa, anak-anak bangsanya gak boleh malu, bikinkan film yang legendaris sampai masuk ke Nias, judulnya Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin. Ini bangsa lain, ini sudah mengarah situ. Lah, bangsa ini sudah diuji coba dari dulu. Bangsa ini dibawa ke kiri oleh PKI yang gak bisa, dibawa ke kanan oleh DITI juga gak bisa. Karena apa? Bangsa ini takdirnya memang di tengah, tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Inilah bangsa Indonesia. Jadi jangan coba membawa bangsa ini terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri, karena bangsa ini memang bangsa yang berbeda-beda. Nah, sekarang ini musimnya musim hoa gitu. Musim hoa ini rame, apa aja yang dilakukan oleh negara itu salah gitu. Dan semua akan nampak tidak benar. Nah inilah yang kadang kemudian kita menjadi agak prihatin tanpa mengecek ini sesungguhnya memang mudah nggak menjadi bangsa Indonesia? Nggak mudah. Nilai tukar uang rupiah ini nggak akan pernah stabil. Kenapa? Karena ada permainan besar yang dilakukan oleh Inggris terhadap Singapura dan Malaysia. Singapura dan Malaysia dikasih 1 jam lebih awal dari jam Jakarta. Jakarta jam 8, Singapura Malaysia jam 9. Dalam teori lintang dan teori bujur, mestinya Jakarta 1 jam lebih awal daripada jam Singapura dan Malaysia, jam Kuala Lumpur dan jam Singapura. Tapi enggak, dibalik aja sama Inggris dan kita telat 1 jam. Sehingga bursa efeknya Singapura dan Malaysia buka 1 jam lebih awal daripada bursa Jakarta. Hasilnya apa? Saham-saham terbaik sudah habis di Singapura dan Malaysia, yang jelek-jelek baru masuk Jakarta. Ini persis kayak ibu-ibu pergi ke pasar kesiangan, dapat apa? Ini kan mestinya dipikir bareng-bareng, ini bagaimana mensikapinya? Ini bangsa, ini persoalan karet, ini persoalan sawit. Dulu Cina itu menguasai pasar buah naga dunia. Sekarang Cina kalang kabut, buah naganya ditebangi semua. Kenapa? Karena orang Indonesia ternyata nanam buah naga. Kalimantan itu buah naga semua, Jawa Banyuwangi naga semua. Akhirnya buah naga dikuasai oleh pasar dalam negeri, karena ternyata buah naga Indonesia lebih manis daripada buah naga dari Cina. Lu ini kan, ini kopi itu sebentar lagi akan masalah karena orang Afrika mengkebunkan kopi luar biasa luas. Karet susah bertahan. Kenapa? Banyak sekarang produk olahan yang dulu berbahan dasar karet sekarang berbahan dasar kerut atau minyak bumi. Wih, dunia jadi itu nggak seperti dulu. Itu. Nah, ini bangsa ini mesti mengerti dan ini bergerak ke depan. Makanya siapapun pemimpin Indonesia masa depan, siapapun presiden yang akan terpilih akan menghadapi problem-problem itu. Karena ini problem bangsa dan negara Indonesia ke depan. Keras dikit kita ini sama Jepang, tutup pentil itu enggak dikirim, ambruk semua pabrik ban di Indonesia. Keras dikit kita sama Cina, ini jarum enggak dikirim ke Indonesia. Ini konveksi se-Indonesia ambruk, gak bisa jahit karena hak paten jarum punya Cina. Dengan Amerika keras dikit dibom di bursa saham, sekali transaksi 5 juta dolar, 4 atau 6 kali transaksi kolep kita ini. Tuh. Atau kita gak usah ribet deh, tiba-tiba kemudian bangsa ini terus di stop gitu penggunaan satelitnya ya. Sudah orang nggak bisa WhatsAppan, udah pusing sedino, pusing ini saya guys, gimana? Loh ini dunia ini bergerak, akan banyak yang habis. Ini perkembangan hidup. Dulu bintang radio dan televisi luar biasa tahun 80-an. Sekarang mana ada dengar bintang radio sampean? Nggak ada. Bintang televisi nggak ada. Mana bintang sinetron setiap minggu ganti orang? Dulu Pak Pos berjaya menentukan masa depan cinta dan masa depan ekonomi orang kecil. Sekarang Pak Pos istirahat. Ini zaman, jadi gak usah lo. Dia bilang Pak Pos prei sekarang. Sebentar lagi supermarket akan habis dari kota-kota besar. Karena anak-anak modern, anak-anak milenial bisa belanja tanpa harus punya toko, namanya belanja online. Saya punya anak usia 15 tahun, belanjanya ke Inggris. Belanjanya tiba-tiba belanja kemana nak? Anu dari Kanada. Tapi harganya berapa? Cuma 20 ribu. Apa? Peniti. Loh. Di Jakarta itu ada omset penjualan kepala kakap itu dalam satu hari miliatan, tapi orang nggak ada yang pernah tahu tokonya ada di mana, nggak ngerti. Tetangga saya jualan gudeg di Jogja, itu pasarnya dari Thailand. dari Korea pakai pesawat belum. Loh, ini zamannya bisa. Loh, dulu tukang potret, oh paling gagah bisa motret perempuan-perempuan cantik sepulau Nias. Sekarang tukang potret berhenti. Kalah sama HP, print, print. Bakul klise tutup sekarang. Mana ada motret pakai klise? Ayo cepetan cepetan, klisenya tinggal satu. Enggak ada. Nah, kadang kita tidak menghitung ini perkembangan seperti ini. Coba, ini yang menang itu. Sehingga kita ini berpikirannya manual. Kita masih enggak bisa ini loh. Berhenti luar. Dulu sandiwara radio, bintang sandiwara radio terkenal semua kalau jumpa fan ini. Sekarang mana ada bintang sandiwara radio? Enggak ada. Sandiwara radio, butir-butir pasir di laut itu enggak ada. Ada. Serial Brahma Kumbara. Mantili, awas kakang, enggak ada sekarang mana begitu. Ini zaman. Bahkan mungkin bapak polisi juga harus siap-siap. Iya, terutama Polantas ini mesti siap-siap karena besok kalau sudah diganti oleh CCTV udah nggak perlu lagi loh. Ini di Eropa sudah nggak pakai Polantas, CCTV loh. Ini juga cepat atau lambat ini. TNI juga sama, nanti perang itu cuma antar tombol. Tik tik tik tor. Udah enggak lagi itu perang kuno. Sama. Semua siap-siap. Dulu orang jago masak kepala kakap gitu. Orang-orang datang ketemu, "Bu, gimana resepnya kepala kakap?" Sekarang enggak perlu nanya, buka YouTube tutorial masak kepala kakap. Wong saya juga heran sampai ada tutorial pakai BH itu ada kok di situ. Bagi anak-anak kecil itu tutorial. Tawa saya itu. Ini dunia sekarang. Dulu ada orang jago masak, sekarang ini. Wah, itu dunia ini berkembangannya sangat cepat. Makanya tahun 90-an enggak kebayang ada milenial kayak begini yang serba cepat seperti ini, enggak kebayang. Nah, responnya lu nggak bisa terus kemudian kita tanggung-tanggung. Jangkauan kehidupan lu mesti ke depan, mesti mikir. Nggak bisa kaum muslimin tiba-tiba terus mengatakan hancurkan Yahudi, bunuh Yahudi, nggak bisa. Karena kaum muslimin pergi haji. Nah, pergi haji itu ibadah paling baik. Tapi kita nggak bisa pergi ke sana kalau tidak ada orang Yahudi, karena orang Yahudi bisa bikin pesawat. Kalau Yahudi mati semua, kalian pergi haji renang. Kita renang, renang lagi. Iya, nggak nyampe dari Nias malam balik ke Jakarta kena angin gitu kan? Lo itu, lo hidup itu nggak bisa sudah. Ini dunia modern. Mari kita hancurkan orang Yahudi. Ya kita renang. Itulah. Karena Pak Habibie suruh bikin pesawat juga gak jadi-jadi. Wong namanya Tetuko. Tetuko ini sing teko ratuku-tuku, sing suku ratuko-teko. Nah, perempuan-perempuan kita, istri-istri kita jadi cantik gitu. Karena ada orang Prancis yang beragama Nasrani. Orang Prancis pinter bikin bedak, bikin pinter parfum. Sehingga istri kita jadi cantik-cantik. Bedak Nias orang nggak mau sekarang pakai. Mau beras ditumbuk ya pelonteng semua nanti. Ini zaman lah. Jadi tidak sesederhana dulu. Kan gitu. Makanya kita ini selalu diajarkan dalam setiap ngaji di pesantren, hati-hati, ya. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, dia akan dikasih ngerti urusan agama. Nah, khairan itu bahasa Arab. Khairan itu kalau nakiro bersifat umum. Itu maknanya kebaikan yang sempurna. Nah, sementara kebaikan yang sempurna itu enggak mungkin punya manusia. Wong manusia itu enggak sempurna. Makanya kalau manusia itu baik, jangan merasa paling baik. Itu aja yang diminta. Contoh. Ya, contoh ini kebaikan enggak bisa berdiri sendiri. Itu contoh malam hari ini. Siapa malam hari ini yang paling baik? Ini saya. Duh, kok diem? Kalau ditanya malam ini yang paling baik siapa? Ya saya. Sendirian dikasih minum banyak di sini. Kasih mic. Mudah pegang mic paling baik. Jadi kalau malam hari ini ditanya siapa yang paling baik? Saya. Nah, enggak usah. Gitu enggak usah. Ini memang yang paling baik. Oh. Gini juga enggak apa-apa, paling baik. Tapi saya tidak boleh mengatakan saya yang paling baik, sebab kebaikan saya malam hari ini terlihat. Kenapa? Karena ada Pak Kapolres yang bikin acara. Kalau nggak ada Pak Kapolres yang bikin acara, ya saya nggak kelihatan baik di sini. Nah, itu baru dua, itu sudah ribut. Kata Pak Kapolres, oh, kalau nggak ada saya ya nggak kelihatan baik. Lah kalau saya bilang kalau saya nggak datang juga nggak baik, nggak ada habisnya itu. Itu baru dua udah nggak jelas siapa yang paling baik. Saya apa Pak Kapolres yang bikin acara? Kalau saya Pak Kapolres, oh saya lah, itu udah ribut berdil-berdilan itu orang itu, bisa tembak-tembakan. Itu baru dua kebaikan itu. Nah kalau kemudian yang protes ini, yang di depan saya semua ini protes, ya kita lah kiai yang bikin baik. Loh kok baik gimana? Lah gara-gara kita ini duduk di sini semua nungguin kiai dengan seksama, tak ngomong gak apa-apa, maka kemudian ini disebut pengajian kiai. Kalau kami gak ada yang duduk di depan kiai semua, ini bukan pengajian. Lah apa? Itu cek son. Ini baru tiga sudah gak jelas. Ini siapa yang baik? Udah baik. Nah, kalau kemudian yang protes aja lagi, yang pasang tenda, ya kalau gak ada kita yang pasang tenda ya gak baik ya, kehujanan semua, pergi semua. Yang nata kursi, yang bikin tenda, kita yang lebih baik. Padahal kita gak ngerti yang pasang tenda ini tadi sebayang zuhur apa enggak, kita gak ngerti. Gak tahu. Terus kemudian kita ada makanan di situ. Kata yang masak, ya kalau nggak ada kita jelek, nggak ada yang makan, nggak ada makanannya. Ya. Nah, kata yang bikin garam lah. Kalau makananmu nggak bisa garam juga nggak bagus. Oh, yang bikin garam. Padahal kita nggak tahu pas dia bikin garam itu tambah garamnya dikencingi apa enggak. Kita kan nggak ngerti. Loh, ini dari sini udah kelihatan baik itu nggak bisa berdiri sendiri. Sendiri saya baik ngaji ini karena dia bikin sound, bikin mic ini orang Jepang. Loh, makanya hidup bersama dan berbagi dalam perbedaan itu dari awal diajarkan oleh agama. Tinggal pada posnya masing-masing. Nah, inilah kalau kita sudah berbicara bangsa, loh, ke depan bangsa ini mau seperti apa? Ya kalau seluruh bangsa di dunia ini bisa berjalan, kalau rukun cuma itu aja. Afghanistan bangsanya berhenti karena enggak rukun. Suriah bangsanya berhenti karena enggak rukun. Iran-Irak bangsanya berhenti karena enggak rukun. Lah kita ini juga bisa berhenti kalau kita tidak rukun. Lah minta rukun aja susah kita ini. Lah, yang rukun itu aja. Makanya lita'arofu, pengertianlah. Kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan pengertianlah. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Rofu, mengertilah. Nah, kalau kita mengerti, bangsa ini akan terus berjalan. Nah, ini yang paling susah sekarang. Pengertian ini yang susah dipahami. Dikit-dikit dianggap berbeda, masalah. Dikit-dikit masalah. Lalu maka nenek moyang kita itu bikin yang mempersatukan. Kenapa pilihannya Pancasila? Mempersatukan Pancasila itu. Kenapa kita pilihannya merah putih? Merah putih yang mempersatukan. Gak usah diganti dengan bendera yang lain. Hizbut Tahrir menawarkan bendera la ilaha illallah. Ya gak, orang Indonesia gak bersatu semua karena tidak semuanya muslim. Nah, terus gak usah marah kalau gak dipakai. Kalian kalau gak suka bendera ini, gak suka la ilaha illallah. Ya enggak lah, kalau santri kan tetap tahlilan kan gitu. tahlil ya pakai la ilaha illallah. Kami ya gak suka dengan bendera PKI palu arit, tapi kalau ke sawah ya tetap pakai arit, nukang tetap pakai palu, biasa aja. Indonesia. Nah, ini pilihannya memang itu. Nah, inilah pilihan bangsa. Makanya saya berharap apapun organisasinya, apapun ini, mari kita ini punya bangsa hanya diminta saling pengertian. Amma ba'du. Nah, ini baru mukadimah. Lha saya kan belum mulai ngaji, ini baru pembukaan aja ini. Ini baru amma ba'du. Ini baru amma ba'du. Ini baru amma ba'du. Ini belum mulai ngaji. Kenapa lah ini kan? Bulan-bulan ini kan kaum muslimin selalu memperingati Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj itu sesungguhnya juga pelajaran bagaimana orang menghargai sejarah yang panjang. Kan itu. Harus menghargai sejarah yang panjang. Makanya Islam ini diajarkan bagaimana napak tilas perjalanan masa lalu. Isra Mi'raj itulah apa? Menemukan kembali jejak-jejak yang hilang sehingga Nabi Muhammad naik ke langit ketemu dengan Nabi Ibrahim. Terus ditanya lah, tempat peletakan batu pertamanya situ. Makanya terus disuruh ibadah haji. Lah begitu ibadah haji ini kan napak tilas Nabi Ibrahim. Makanya kalau orang napak tilas Nabi Ibrahim pasti harus ngerti bahwa dikeluarkan Nabi Ibrahim itu ada yang pisah menjadi Bani Israel, dan dari Bani Israel terlahir Yahudi, terlahir Nasrani. Jadi makanya napak tilasnya ke Nabi Ibrahim, ke atas lagi ke Nabi Adam. Pas haji itu terakhir wukuf di Padang Arafah, di sebuah tugu batu tempat pertemuan Nabi Adam sama Siti Hawa. Dan disitulah awal perbedaan manusia. Makanya kalau orang pergi haji sampai di Jabal Rahmah ketemu dengan tugu titik awal pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa, kok tidak bisa memahami perbedaan antar sesama manusia? Ini sebenarnya hajinya dipertanyakan. Mulai situ, lihat itu Jabal Rahmah, dah semuanya pakai kain miring, kain selempang. Loh, makanya kita ini punya sejarah panjang, dan itu di Islam diajarkan untuk apa? Menghargai perbedaan orang. Loh, makanya karena tahu itu, Islam ini tahu bahwa masa lalu sesungguhnya adalah dari Nabi Ibrahim, maka kalau sholat selalu mendoakan Nabi Ibrahim, kama sholai ta'ala sayyidina Ibrahim, dan tidak boleh melupakan keturunan Nabi Ibrahim, maka wa'ala ali sayyidina Ibrahim dan seluruh keturunan keluarga Nabi Ibrahim. Makanya sesungguhnya rukun. Jadi kalau misalnya kayak saya ditanya kenapa Filistin itu ribut antara Yahudi, Nasrani dan Islam, nah saya juga jawabnya sederhana lah, wong itu tinggalan nenek moyangnya. Jadi kalau ribut ya biasa aja, wong itu tinggalan kakek buyutnya. Orang kalau rebutan sawah pasti saudara. Nah kalau rebutan pematang, nah itu baru sama tetangga kan, gitu. Ini indahnya, tidak boleh dilupakan. Doakan Nabi Ibrahim dan seluruh keturunannya. Dan itu setiap hari kita ini diajarkan wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah ini orang jangan lupa, makanya ketemu. Jadi orang kita ini tidak bisa akhir-akhir ini terus tiba-tiba harus gini, nggak bisa. Tiba-tiba terus orang mari kita tidak boleh bersentuhan dengan yang lainnya, gimana bisa? Maka malah pada akhirnya banyak yang berdosa. Bang haram, bang haram. Lah kalau banknya haram, orang pergi haji haram semua, karena pergi haji naruh duitnya di bank. Setiap pagi belanja pakai uang keluarnya dari bank. Rokok haram, enggak bisa. Ngerokok kok haram? Uang 174 triliun masuk APBN. Nah, rokoknya haram, cukainya haram, APBN-nya haram. Untuk bangun jalan-jalannya haram, maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Ini kan hukum. Makanya ikut kiai aja model kayak saya. Kalau ditanya kenapa kamu kok gak ngerokok, kalau ngerokok pusing kiai, mekruh. Kenapa kamu ngerokok, kalau gak ngerokok malah pusing kiai, wajib. Ini cara kita memahami perbedaan di Indonesia. Kalau ini kita bisa jalan, nenek moyang kita akan berbahagia punya anak cucu yang bisa merawat apa yang ditinggalkan ini. Ini kan indah. Bayangkan dulu misalnya tiba-tiba nenek moyang kita ini mencanangkan sebuah gerakan besar. Apa gerakan besar? Gerakan mempersatukan perbedaan Indonesia. Perbedaan disatukan. Dulu ada raja, ada hamba, ada kawulo, ada gusti, ada patih, ada hamba. Disatukan dengan bahasa apa? Dengan bahasa musyarakah. Hidup bersama, saling bertanggung jawab. Musyarakah sekarang jadi bahasa masyarakat. Itu bahasa musyarakah. Nah, kalau sudah jadi musyarakah, semuanya mari kita ajarkan saling bertanggung jawab. Aku tidak merasa raja, tidak merasa hamba, mari dilebur secara bersama-sama dalam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, maka leburnya raja hamba menjadi ra'iyah yang akhirnya diserap menjadi bahasa rakyat. Akan tetapi tetap aja boleh orang menyebut dirinya hamba dengan ambu, kawulo dengan kulo, terus apa, abdi dengan abdi di Sunda, pukulun dengan ulun, hamba sahaya boleh menyebut diri dengan sahaya. Nah, kalau sudah seperti itu, mari jangan apa-apa harus dibicarakan, maka ada wasyawirum fil amri, maka lahirlah konsep musyawarah. Kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri, tafasaku fil majalis fafsaku yafsakillah, maka musyawarah bersama namanya majelis. Ini kan mana kalau mau ngangkat pemimpin harus memenuhi kriteria wasi'a kursiyus samawat, maka kedudukan pemimpin namanya kursi. Ini kan satu pembelajaran yang luar biasa yang hari ini memang dari dulu sudah dirancang untuk tidak saling membeda-bedakan orang. Makanya ro'iyah atau rakyat ini adalah bahasa bersama untuk tidak saling mengkafirkan. Makanya kalau sekarang tiba-tiba kofar kafir pasti lupa bahwa penduduk Indonesia itu bernama ro'iyah atau rakyat. Itu bahasa Rasulullah. Dan satu-satunya bangsa Islam dunia yang sanggup mengambil kalimat ro'iyah untuk menyebut nama warga bangsanya menjadi rakyat hanya ulama Indonesia. Makanya bangsa ini cepat ke depan maju. Kenapa? Namanya ro'iyah, rakyat. Tidak boleh dikafir-kafirkan lagi. Nah, ini mungkin ya, ke depan ini bangsa ini akan terus maju. Kenapa? Ini bangsa dunia sedang oleng nih. Amerika oleng, Cinanya oleng, semua oleng. Nah, bangsa ini memang ada residu-residu yang memang akan mesti dihadapi secara bersama-sama. Nah, mudah-mudahan acara Tabligh Akbar malam hari ini, tabligh kebangsaan, membawa manfaat untuk kita hidup berbangsa dan bernegara ke depan. Dan semoga kita, bangsa kita, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para penyelenggara ini dikuatkan untuk ikut ambil serta bagian dalam mengemban misi kebangsaan Indonesia. Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Kapolres, dan seluruh jajaran pemimpin di Nias tetap mampu menjaga keseimbangan agar bangsa ini tetap tidak ke kiri dan tidak ke kanan, tapi tetap berada di tengah-tengah sebagai warisan yang akan kita berikan pada seluruh keturunan bangsa Indonesia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakir, hamdan yuwafi ni'amal kafi'un mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kami yang bagi lijal jikal karim wa'adhim sultan. Allah maftahan layna futuhal arifin hikmati kawan surah layna ar-rahmata. Fadakirna wa nasinah dan jalan ikram bila kaya Allah. Ya Allah. Tapi hakul Rabbana naskamu nabiriyati biwatin wa bidizana intabati kal muharram Rabbana liyakimu sholata wa ja'ala zamana izlahu ila mahalu wa tabu wa bashkurun Ijalau lazana nabiriyati na talam dan alil alim alim khair alim ba'da alim kuram semen qiyamun dan iman Ya bayna umatina wa syaykhina wa syaykhina wa jadina sabna bidina Allah maafir lahum arhamu maafir mufanum Allahumma la tahrimna ajirahum wa la tabtina ba'adu maafir lana wa lahum اللهم اجعل قبر ما تمر عبد الجنان اللهم اجعل ما تمر جميع قبر محمد رسول الله فيعقل رسول الله معنا ارجع الى ربك راضية مرضية فادخلي في عباد وادخلي جنات ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة سيدي المغفور عليكم ورحمة الله المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bapak Ibu hadirin, selanjutnya pembacaan doa yang dipimpin oleh Ketua MUI Kota Gunung Sitoli, Bapak Abdul Hadi Esa. Kepada Bapak, disilakan.